Mitra bisnis, jauh sebelum kasus GKI Yasmin muncul ke permukaan, bahkan sejak masa awal reformasi, Kwik Yanggi telah berulang kali mengingatkan bahwa model demokrasi serta otonomi seperti yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini akan membawa dampak negatif. Menurutnya, kultur, kondisi sosial politik, hingga tingkat kematangan anak-anak bangsa untuk berdemokrasi menjadi faktor penting yang menentukan apakah demokrasi kita tidak menjadi anarki serta kekacauan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Baik, Pak Kwik. Sayang ya Pak, prediksi Bapak soal demokrasi berpotensi jadi anarki tak diperdulikan oleh elit bangsa ini, hingga kasus GKI Yasmin bisa terjadi. Oh iya, saya nggak dianggap anjing menggonggong aja. Memang. Ini, apakah ini yang dinamakan demokrasi? Bukan kan? Ini kan sudah kekalutan dan anarki sudah. Lantas, apakah warga minoritas hanya bisa mengalah dalam menghadapi pihak mayoritas, Pak? Ya, terang. Kalau saya ya tidak boleh ngalah sebab nanti negaranya bubar. Tapi yang menjadi persoalan, kekuatan yang tidak mau ngalah ini apa? Dia bisa apa? Baru bergerak sedikit kan masih mati dia. Jadi bola balik kalau menurut pendapat saya yang harus mendain ini adalah TNI. Tapi TNI-nya kan sudah di brainwash habis, harus kembali ke barak. Tidak boleh ikut campur dalam urusan negara. Mereka harus perintah bedil-bedil gitu, mesti mendengarkan perintah. Tidak boleh berpikir sendiri gitu kan. Kenapa Bapak menilai TNI bisa mengatasi ini Pak Kwik? TNI yang punya senjata. Hanya TNI yang punya senjata, hanya TNI yang kokoh, TNI itu juga pendidikannya juga bagus kan. Itu orang-orang terpilih yang lulusan Akademi Militer di Magelang itu kan orang terpilih semua dan itu merupakan sampai sekarang masih merupakan satu kesatuan yang kokoh. Hanya sekarang di brainwash harus mendengarkan perintah dari atasannya. Ya dari dulu memang begitu, tetapi kan banyak kita lihat ada tentara yang tidak lagi mau mendengarkan karena yang memberi perintah dianggap insane, dianggap udah tidak benar gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah komando tertinggi TNI tetap ada di tangan Presiden? Iya, tapi kalau TNI berpendapat bahwa pimpinan tertinggi itu sudah nggak benar, nggak mau dia mendengarkan lagi. Dan itu terjadi dalam sejarah. Di banyak negara terjadi dalam sejarah. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.